بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita pada bab baru, yaitu bab as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud. Itu bab yang ke-17. Hadis ke-907. Haddatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi qala qara'tu ala Malik an Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وهو عبد الله بن زيد هو الذي كان أوري النداء بالصلاة. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. Dengan sanadnya kepada Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir, bahasanya Muhammad bin Abdullah bin Zaid al-Ansari. Wa Abdullah bin Zaid, dia adalah sahabat yang dilihatkan atau yang bermimpi tentang azab. Itu Abdullah bin Zaid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mencari solusi bagaimana cara mengumpulkan orang untuk salat, lalu Abdullah bin Zaid bermimpi datang kepada seorang untuk menawarkan tawaran solusi untuk mengumpulkan orang, yaitu lafaz-lafaz azan. Setelah bangun subuh, dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membenarkan, menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kepada Bilal karena Bilal suara yang lebih bagus. Ini bukan berarti bahwa mimpi bisa dijadikan sebagai dalil, tapi ini adalah yang menjadi dalil, itu adalah ketetapan dari Nabi. Ketika Abdullah bin Zaid melihat itu, kemudian disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi menetapkan. Jadi bukan mimpinya yang menjadi keputusan sehingga dia menjadi syariat, tapi adalah ketetapan dari Nabi. Lalu Muhammad bin Abdullah bin Zaid memberitahukan siapa Nu'aym bin Abdul Malik, bahwasanya dari Abi Mas'ud Al-Ansari qala atana Rasulullah wa nahnu fi majlis Sa'd bin Ubadah, Nabi datang kepada kami sementara kami berada di majlis Sa'd bin Ubadah. فقال له بشير بن سعد: الله telah memerintahkan kami untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Qala fasakata Rasulullah hatta tamannaina annahu lam yas'al. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai kami berangan-angan bahwasanya Bashir bin Sa'ad ini tidak bertanya kepada Nabi. Nabi terdiam. Jadi menjadikan sahabat waktu itu menjadi salah tingkah. Jadi ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah selawat sesuai dengan riwayat dari Abi Mas'ud, ya, Abi Mas'ud Al-Ansari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Nah, tidak kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tapi kama sallaita ala ali Ibrahim. Allah ribana Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Hadis berikutnya, hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar wa lafdhu ibn Musanna ولفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن أجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب apa perbedaannya؟ Perbedaannya adalah innaka hamidum majid dua kali. Ya, bagian yang pertamanya, bagian yang keduanya. Tapi di patisiring Allahumma, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik. Hadis 909 yakni cuma tidak ada dalam riwayatnya walaysa fi hadis Mi'sar Mi'sar ana uhdi laka hadiyah. Perbedaannya adalah wa barik ala Muhammad, tidak ada di situ Allahumma barik ala Muhammad. Baik, jadi boleh dilanjutkan Allah mubarak ala Muhammad dan juga mubarak ala Muhammad. Hadis pada sanad hadis nomor 911, hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Ubayy qala hadatsana Rawhu wa Abdullah bin Nafi' haa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdullah qala akhbarana Rawhu an Malik bin Anas an Abdullah bin Abi Bakr an abihi an Amr bin Sulaym qala akhbarana Abu Humayd as-Sa'idi أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل محمد آل إبراهيم إنك حميد مجيد. للفاس الله dari Abu Hamid As-Sa'id. Puasanya mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolat kepadamu? Lalu Nabi mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kemudian hadis 912, haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ibn al-Hujr qalu haddatsana Isma'il wa huwa Ibn Ja'far an al-Ala أن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا. Siapa yang bersolat kepadaku sekali maka Allah akan bersolat kepadanya 10. Taib, ada beberapa perbandingan yang kita lihat dari 3 atau 4 riwayat ini. Yang pertama apa? Dari Abi Sa'id Al-Ansari, Abi Sa'id dari Abi Mas'ud Al-Ansari, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Riwayat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau tanpa pakai Allahumma di tengah-tengahnya, innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan lafaz yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Imam Nawawi mengatakan, i'lam أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي عقب التشهد الأخير في الصلاة. Terjadi perbedaan. Ketahuilah sesungguhnya ulama berbeda di dalam mewajibkan salawat kepada Nabi setelah tashahud akhir di dalam salat. Apakah dia rukun atau tidak? Dzahab Abu Hanifah wa Malik rahimahullah ta'ala wa jamahir ila annaha sunnah. Bahasanya Abu Hanifah dan Malik dan yang lainnya wa jamahir, kebanyakan dari ulama, dia berpendapat bahwasanya salawat itu sunnah. Maksud sunnah di sini apa? sunnah. Jadi kalau seandainya sudah membahas tentang hukum yang wajib atau sunnah, maka sunnah muqabil wujud. Wajib adalah setiap perintah kul amri ala wajhin ilzam, dalam bentuk penekanan, itu namanya wajib. Mau tahu? Kalau sunnah, yakni kul amri ala wajib istihbab, anjuran, kalau bisa dikerjakan. Baik, law turikat sahhatis shalah. Kalau seandainya salawat itu tertinggal, maka salatnya tetap sah. Wa dhahara Asy-Syafi'i wa Ahmad rahimahullah taala ila anna wajibah. Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpandangan bahwasanya salawat itu adalah wajib. Wajib di sini apa maknanya? Rukun. Law turikat lam tasih salat. Law turikat lam tasih salat. Kalau seandainya ditinggalkan, salatnya tidak sah. Tidak sah salat. Wa huwa marwiyun an Umar bin Khattab wa Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar dan anaknya Abdullah, bahwa mereka berdua berpendapat bahwa mesti dilakukan salat. Wa huwa qaul Syafi'i, dan juga pendapat dari Asy-Syafi'i. Amir bin Asy'ari. A'amir bin Syarh bin Asy'ari. Wa qad nusiba, qad nasaba jama'atu Syafi'i rahimahullah ta'ala fi hadha ila mukhalafat al-ijma' wa la yasihu qawluhu. Sekelompok dari Syafi'i di dalam hal ini menisbatkan kepada penyelisihan ijma', ya, bahwasanya Syafi'i wala yasihu qawluhu, berkata mereka itu tidak sah. فإنه مذهب الشعبي كما ذكرنا وقد روى عن البيهقي. Dan ia adalah mazhab Syafi'i sebagaimana kita telah sebutkan dan telah diriwayatkan dari Al-Baihaqi. Wa fi al-istidlal li wujubiha khafa. Di dalam pendalilan terhadap kewajibannya terdapat kesamaran. وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري المذكور هنا. مذهب شافعي berhujjah dengan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Annahum qalu, mereka mengatakan, kaifa nusalli alayka ya Rasulullah? Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih. Qalu wal amru lil wujub. Mereka mengatakan bahwasanya ketika yakni Abi Mas'ud atau para sahabat bertanya, bagaimana cara kami bersolat kepada Nabi Rasulullah, lalu Nabi mengatakan qulu, katakanlah. Al-amru ini kan perintah, maka ini perintah adalah lil wujub, untuk wajib katanya. Wa hadha qadar, sebatas ini, لا يظهر استدلال به, tidak jelas argumentasi kewajibannya. Maksudnya, apakah perintah untuk mengucapkannya ini adalah perintah di dalam kewajiban membacanya dalam sholat, atau Nabi menyuruh baca membacanya, baca lagi Quran gitu. Suruh untuk membacanya. Jadi tidak begitu jelas kewajiban. Illa idza dumma ilaihi riwayat ukhra, kecuali kalau seandainya diambil periwayatan dari yang lain. Misalkan digabungkan dari dalil-dalil yang lain, boleh jadi. Kaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina? Bagaimana kami bersolat kepadamu jika kami solat, ingin bersolawat kepadamu di dalam solat kami? Faqala Nabi sallallahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Lalu Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahu salli ala Muhammad dan seterusnya. Wa hadhihi ziyadatu sahihatun rawahu al-imaman hafizan Abu Hatim bin Hibban al-Busti wal Hakim Abu Abdullah fi sahihayhima, wal Hakim qala al-Hakim hiya ziyadatun sahiha. Riwayat ini atau tambahan ini adalah sahih, sudah diriwayatkan oleh dua orang imam besar, Abu Hatim Al-Busti, yaitu Ibn Hibban, yang kedua Hakim, di dalam kedua kitab mereka. Wahtajala Abu Hatim wa Abu Abdullah aydan fi sahihayhima bima rawahu an Fudala bin Ubayd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli لم يحمد الله ولم يمجده ونصلي على النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا النبي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه الثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو ما شاء فقال حاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم وهذان الحديثان وإن اشتمل على ما لا يجب في الإجماع كالصلاة على آل وذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بها فإن إن الأمر للوجوب. Dikatakan bahwa dari Fudhal bin Ubayd bahwasanya Nabi melihat ada seorang yang salat tapi dia tidak memuji Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak bersalat kepada Nabi. Lantas Nabi SAW mengatakan, ini orang sudah tergesa-gesa. Lalu Nabi panggil dia. Lalu Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antaramu bersolat, hendaklah dia mulai dengan memuji Allah, menyanjungnya. Hendaklah dia bersolat kepada Nabi dan berdoa apa yang dikehendaki. Hakim mengatakan, ini adalah hadis sahih sesuai dengan syarat Muslim. Nah, hadis ini dan hadis sebelumnya, walaupun keduanya mencakup hal-hal yang tidak diwajibkan di dalam sholat, seperti bersalawat kepada ahli keluarga dan dzurriyah dan doa, fala yumtana an ihtijaj biha fil amri al-wujub, maka tidak ada alasan juga, tidak ada halangan kita berhujah dengan hadis ini untuk kewajiban. Jadi kewajiban kita berselawat itu hanya sebatas Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang wajib. Salat selanjutnya itu adalah sunnah tambahan. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, tambah dengan alihi wa dhubriyati dan seterusnya, itu adalah sunnah. Fa idha kharaja ba'du ma tanawwahu al-amru 'an al-wujubi dalil al-baqiyati al-baqi ala wujubi wa mawala. Apabila keluar ba'dha ma yatanawwal amr. Kalau seandainya sudah keluar sebagian dari apa yang diperintahkan, ya, dari kewajiban, ya, bidalil dengan dalil-dalil yang lain. Jadi satu hadis boleh jadi dia mengandung beberapa unsur. Ada yang diwajibkan, ada yang tidak diwajibkan. Ada yang diwajibkan dengan dalil yang lain, ada yang tidak diwajibkan dengan dalil yang lain. Artinya sebuah hadis dia meliputi beberapa kondisi, maka tidak menghalang kita untuk berargumentasi dalam satu sisi walaupun sisi yang lain tidak wajib. Ya. Wal wajib inda ashabina, yang wajib menurut mazhab Syafi'i, yaitu Allah salli ala Muhammad. Itu yang wajib. Kadar wajibnya. Wa ma zada alaihi sunnah. Lebih dari itu adalah sunnah. Walana wajhun jadun annahu yajibu salatu ala ahli wa laysa bi syai'in wallahu a'lam. Ada lagi yang berpendapat tapi aneh pendapatnya, yaitu wajib juga bersolat kepada keluarga. Wallahu a'lam. Ya. Dan ini tidak ada dalilnya. Wa ikhtalafa al-ulama fi ali an-nabi ala aqwal. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam menyebutkan keluarga itu mana? Keluarga. Banyak pendapat. Wa adhharu adhawa wa ikhtiyaru az-Zahri wa ghayru min al-haqqin annahu jami'ul ummah. Yang paling kuat pendapatnya apa yang dipilih oleh Az-Zahri dan orang-orang ulama-ulama yang mengkaji lebih dalam muhaqqiqin, bahwa maksud dengan alu Muhammad adalah umatnya. Ya, alu Muhammad adalah umatnya. Pendapat yang kedua mengatakan Banu Hashim wa Banu Muttalib. Banu Hashim wa Banu Muttalib. Pendapat yang ketiga Ahlu Baitihi wa Dhurriyatihi. Wallahu a'lam. Siapa yang ahlu keluarga ini mana? Dia mengatakan umatnya. Ada yang mengatakan Banu Hashim, keluarga keturunan Hashim dan keluarga Talib Al-Muttalib. Ada lagi pendapat yang ketiga, dia adalah Ahlu Bait, yaitu istri-istrinya, wa Dhurriyatihi, dan keluarganya. Tapi dari hadis ini kita melihat ini kalau seandainya di tasyahud akhir. Bagaimana dengan tasyahud awal? Apakah kita hanya sampai tasyahud saja atau sampai kepada salawat? Terjadi perbedaan pendapat. Syaukani dalam Nailul Awtar dia cenderung mengatakan juga kita diperintahkan untuk salawat. Lalu sampai mana batasnya? Batasnya wajibnya aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kita naik ke atas. Atau mau dengan keluarganya juga Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma. Lalu dia naik. Ya. Perkataan dalam hadis di atas amarana an nusalli alayka ya Rasulullah fa kaifa nusalli alayka, kami Allah memerintahkan kami, amarana Allah an nusalli alayka, Allah memerintahkan kami untuk salat kepadamu, bagaimana kami bersalat kepadamu? Maknanya Allah memerintahkan dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ungkapan inna Allah membaca ayat dalam surat Al-Ahzab ini ya, Al-Ahzab ayat 56. Innallahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat tentang apa? Allah dan malaikatnya bersolat kepada nabi, dan Allah memerintahkan kita untuk bersolat kepada nabi. Ya. Ulama mengatakan bahwa membaca ayat ini di dalam khutbah tidak termasuk rukun dan syarat. Lalu kenapa selalu orang khatib mengucapkan itu? Ya, khatib mengucapkan itu dalam rangka beristidlal, berargumentasi atas perintah bersolat kepada nabi. Makanya kalau kita dengar khatib-khatib menyampaikan, marilah kita wahai kaum muslimin untuk bersolat kepada nabi sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah, ya, atas sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik. Maksudnya di sini bagaimana lafaz selawat itu? Wa fi hadza anna min man amara bi syai'in la yafham yas'al 'anhu li'lam ma ya'ti bihi. Ini menunjukkan bahwa siapa yang diperintahkan akan sesuatu, anna man umira bi syai' la yafham, lalu dia tidak tahu, hendaklah dia bertanya bagaimana caranya, ya, supaya dia tahu bagaimana cara dia melakukan. Al-Qadi mengatakan, yani Qadhi'iyah, wa ihtamil an yakuna su'aluhum an kayfiyati as-salati fi ghairi as-salah wa ihtamil an yakuna fi as-salah wa huwa al-adhhar. Qadhi dia mengatakan boleh jadi cara bertanya ini cara bersolat kepada nabi di luar solat, boleh jadi di dalam solat. Wal adhhar wa huwa al-adhhar, yani inilah yang lebih apa namanya yang betul nampak, yakni salat di dalam salat. Ya, qultu hadza zahir ikhtiyar muslim, ini juga yang jelas yang tampak dari pilihan Imam Muslim. Bahwa Muslim mencantumkan hadis ini dalam rangka apa? Bersolawat kepada nabi di dalam salat. Walihada dzakar hadza hadis fi hadza mawdhi', oleh karena itu, ya, beliau mencantumkan hadis di tempat ini. Baik, kita cukup saya di sini dulu, nanti kita tambah. Ya, wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah di kantor kedua. Ya, ya sama, sama. Jadi kalau misalnya Allah masya